bedakan kasih dan sayangku. Mengapa kau abaikan kesetiaanku? Bukankah engkau tahu aku cinta padamu? Mengapa kau bedakan kasih dan sayangku? Mengapa kau hancurkan perasaan hatiku? Mengapa kau hancurkan perasaan hatiku?